gadis yang cantik. Sip. Aku padamu sangatlah tertarik. Dari jauh ku datang hanyalah untukmu. Sedang patah hati, apakah dirimu? Aku